Señor, ingin mati. Pengen mati kan? Gak, tak buru, sini tak buru, tak buru. Bunuh banget cintamu ya saya. Gak lah, pakai pistolnya Pak Joko. Di sana. Yes. senyum dan perang. Sudah dikasih siang ini. Jadi kalau damai kayak gini.